Dan kita lanjut tembang-tembang berikutnya, masih cuma bareng bersama Sound the Ship, Emang Ship. Kali ini kita panggil satu penampilan kembali mantan semuanya, saatnya kita bergembira bersama Novi Andarista, Sound the Ship, Emang Ship. Oke, kali ini kita mantap sama lagu Anda. Tiada lagi by Novi Andarista, Sound the Ship. Let's go! So, I was fine. besar dan tiada lagi ya kak ya. Wow.